أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berkirim salawat dan salam kepada Dia yang sudah mengajarkan kita tentang kebenaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini pertemuan kita isi dengan hal yang bermanfaat. Tidak ada yang paling mulia selain kalam Allah, dan majlis yang paling mulia adalah majlis yang membahas tentang ayat-ayat kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas dalam pertemuan ini surat yang selalu ditulis di surat undangan pernikahan. Surah Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Rum, Romawi. Ada apa hubungan Islam dengan Romawi? Karena ketika itu ada kekuasaan yang besar, yaitu blok barat dengan Rum, sedangkan blok timur itu adalah Faris. Faris itu Persia. Sedangkan Rom itu adalah Roma. Roma. Sampai wilayah kekuasaannya itu di Damaskus, Suriah. Sedangkan Persia adalah Iran sekarang. Makanya dalam surat Ar-Rum dikatakan, Ghulibatir Rom. Bangsa Romawi pernah dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya? Persia. Tapi nanti kata Allah SWT, Min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah mereka menang, mereka akan dikalahkan. Dan mereka setelah kalah, mereka akan mengalahkan. Dan itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti, sampai masanya Persia dikalahkan, Romawi dikalah. Dan semua wilayah jajahan Romawi itu, begitu juga dengan Persia, futuhat, dibebaskan oleh Nabi Muhammad dan sahabat. Akhirnya Damaskus, kemudian Mesir, kemudian Maghribi, menjadi bersyahadat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa tetap membaca ayat, membaca ta'awudz, mohon ampun kepada Allah, mohon perlindungan dari godaan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang pertama, wa min ayatihi, wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau sudah bercerita tentang ayat, ayat itu besar sekali. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, Merkurius, Neptunus, Pluto, matahari, bulan, bintang gemintang, dalam penciptaan makhluk-makhluk langit yang besar-besar itu, wal ardi, dalam penciptaan bumi, la ayat, ada ayat-ayat besar. Penciptaan langit besar, penciptaan bumi besar. Lapisan ozonnya saja 600 km. Kalau ada batu meteor yang jatuh, itu berjalan 600 km baru sampai ke bumi. Makanya tidak pernah ada yang sampai kecil-kecil-kecil-kecil sampai kerikil hilang. Makanya disebut dia dengan ayat. Lalu kemudian ketika bercerita tentang wa manamukum billaili, tidurnya kamu di tengah malam, itu juga dibagi disebut dengan ayat. Waktilafu alwanikum wa alsinatikum, muncullah ilmu semantik, ilmu bahasa. Lalu kemudian waktilafu alwanikum, warna kulit kamu, wa alsinatikum, bahasa kamu, warna kulit, muncullah ilmu gen. Bagaimana gen orang Afrika, orang Asia, orang Eropa. Ini semua besar-besar, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat, tanda-tanda kebesaran. Ayatun, tanda-tanda kebesaran. Ini ada baleho, banner banyak. Ini tanda-tanda apa ini? Oh, ini tanda-tanda ada yang akan datang kepala daerah. Maka kita ucapkan selamat datang Bapak Bupati, selamat datang Bapak DPR. Ini ada mobil mewah, ini tanda apa ini? Oh, tanda orang kaya datang. Ada tanda-tandanya. Itu banyak orang yang tanda apa itu? Oh, itu ada artis datang, maka jumpa fans. Ada tanda-tandanya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Apa tanda Allah ini maha kuasa? Tanda Allah Subhanahu wa taala kuasa adanya langit, adanya bumi, tidak bertabrakan planet-planet. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Bulan tidak mungkin menabrak matahari, matahari tidak mungkin menabrak bulan. Planet-planet tidak bertabrakan. Wa kullu fi falaki yasbahun. Semuanya bergaris, berjalan di garis edarnya masing-masing. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adanya siang dan malam, tanda-tanda kebesaran Allah. Berbedanya bahasa, berbagai macam bahasa. Dari mulai atas bahasa Aceh, bahasa Alas, bahasa Gayo, turun ke Sumatera Utara, bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Mandailing, bahasa Towa, bahasa Melayu di pesisir. Lalu kemudian turun ke bawah, bahasa Melayu Riau dengan berbagai macam dialeknya, masuk ke Jambi, Palembang, Bengkulu dengan bahasa tersendiri, menyeberang ke Pulau Jawa, masuk ke Banten, kemudian Jawa Barat, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Jawa, Jawa lagi ada bahasa halus, bahasa kasar, masuk ke Pulau Bali, saudara kita, berbagai macam bahasa. Ini luar biasa, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adamal asma. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan asma, nama-nama. Maka salah satu ahli tafsir memaknai apa nama-nama yang diajarkan Allah kepada Adam itu, di antaranya bahasa-bahasa. Bahwa bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada rahasia di balik itu, karena kehebatan, karena banyaknya kosakata, karena lengkapnya huruf-huruf, makharijul huruf, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa ini adalah bagian dari kuasa penciptaan langit dan bumi, kuasa adanya Allah. Tidurnya kamu di waktu malam, berapa banyak orang yang tidak bisa tidur kena penyakit insomnia, berapa banyak orang yang sudah disuntik justru tidak pula tahu kapan dia akan bangun lagi. Nah, ini masalah tidur, masalah sadar tidak sadar, ini juga bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manamukum billaili, tidurnya kamu di waktu malam. Khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Waktilafu alwanikum wa alsinatikum, perbedaan warna kulit dan bahasa. Ini semua bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu yang ada dalam ayat surat Ar-Rum 21 ini, apa di antara tanda kebesaran Allah itu? Akan kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Apa tanda kebesaran Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini? An, bahwa, khalaqa, Allah sudah menciptakan. La, bagi, kum, bagi kamu. Allah sudah menciptakan bagi kamu, wahai para laki-laki, min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Artinya sama-sama manusia, tapi ada perbedaan. Laki-laki, perempuan, gen yang berbeda. Lalu kemudian dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Maka penciptaan, wa min ayatihi an khalaqa, penciptaan manusia yang berpasang-pasangan itu adalah bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Azwaj, zauj, pasangan. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Ayat ini sekaligus membantah LGBT, penyakit yang tidak menghasilkan apa-apa melainkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atasnya turun ke bawah dan bagian bawah naik ke atas, diputar balikkan, lalu kemudian menjadi sejarah, menjadi saksi bisu sampai hari ini. Itulah dia Dead Sea, Bahrul Mayyit, laut mati sampai ikan pun tidak hidup di dalamnya, menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang perlawanan luar biasa, berbagai negeri ingin menghalalkan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kuasa Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia ciptakan bagi kamu, wahai laki-laki ada pasangan perempuan, wahai perempuan ada pasangan laki-laki, dari jenis kamu sendiri, sama-sama manusia. Maka jangan ribet, sulit mencari jodoh dari kalangan jin. Ini masih ada jamaah yang nanya, Ustaz, gimana nikah dengan jin, boleh enggak? Perempuan begitu banyak, kamu mau cari jin juga. Azwajan, hiduplah kamu berpasang-pasangan. Oleh sebab itu pahami ini dengan baik. Kalaulah perempuan itu memahami dengan baik bahwa suaminya itu penciptaan Allah, makhluk yang sama denganmu, tapi memiliki beberapa perbedaan, itu bagian dari kuasa Allah SWT. Wahai para istri, semarah-marahnya kamu dengan suamimu, maka katakanlah, oh, kau adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, karena Dia sudah ciptakan makhluk kamu. Kalaulah manusia memahami itu, maka dia akan melihat masalah ini masalah kecil, karena ada yang lebih besar. Apa dia? Penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini? Litaskunu ilaiha. Sakana. Dari kata sakana, sakana lailu. Siang ribut dengan hiruk pikuknya. Tapi kalau sudah malam, sakana lailu, malam tenang. Orang semuanya tidur. Dulu, sekarang malam pun tidak tenang. Litaskunu ilaiha, supaya kamu, wahai laki-laki, merasa tenang kepadanya. Ha, ha, pasangan hidup kamu, yaitu perempuan. Allahumma firlaha, warhamha, wa'afiha, wa'afu'anha. Litaskunu, wahai para laki-laki, ilaiha. Kamu tenang kepadanya, dan dia pun tenang kepadamu. Makanya selalu kita katakan, semoga menjadi keluarga yang sakinah. Dari kata sakana, sakinah. Laki-laki yang belum menikah, baik secara fisik maupun psikologis, dia tidak sakinah. Karena dia risau. Berapa banyak laki-laki yang bertanya, mulai bertanya kepada ustadz, bertanya kepada guru ngaji, sampai bertanya kepada dukun, sampai bertanya kepada web, sampai bertanya saking bingungnya ke grup-grup. Apa tanda jodoh, jodohku sedang di mana, apakah tulang rusukku tidak juga hilang. Nah, ini tanda-tanda orang risau, gelisah. Ini ada kapal yang terombang-ambing karena tidak ada nakhoda. Sementara ada pula nakhoda yang hebat ilmunya, tidak ada kapal. Maka oleh sebab itu kapal akan tenang ketika ada nakhoda yang pandai, dan nakhoda pula tenang karena dia sudah punya kapal. Banyak perumpamaan yang diungkapkan oleh orang-orang bijaksana dan para ulama untuk menggambarkan litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang di dalamnya. Maka keluarlah ungkapan baiti jannat. Laki-laki kota besar, makin hebat kota, makin besar metropolitan, maka tempat mencari hiburan, kesenangan semakin besar. Dari mulai maaf, diskotik, naik klub, bahkan maaf, tempat-tempat prostitusi. Na'uzubillah. Apa semua yang mereka cari? Sakinah. Sesungguhnya orang yang mendengar musik sekeras-kerasnya sambil menggoyangkan kepala, dugem, duduk sambil gemetar, itu apa yang mereka cari itu sebenarnya? Sakinah. Mereka yang mengkonsumsi pil anjing gila, yang meminum khamar, yang meminum puncaknya narkoba, sabu-sabu, heroin, apa sebenarnya yang mereka cari itu? Sakinah, ketenangan. Oleh sebab itu muncullah rumah-rumah ketenangan palsu di kota-kota besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada alaikum bisunnati, kata Nabi SAW, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, addu 'alaiha bin najis, pegang, gigit dengan gigi geraham, Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak mengikut sunnahku ini maka dia bukanlah bagian dariku. Maka ini mengingatkan lagi, tazawwaju, menikahlah, alwalud, perempuan yang sayang kepada, alwadud, perempuan yang sayang pada anak-anak, alwalud, dan yang subur, banyak anaknya. Kenapa? Karena Nabi itu, kata Nabi SAW, aku nanti bangga di padang mahsyar ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, mukatsirum, mukatsir, kathur, banyak. Aku bangga karena aku Nabi dengan umat yang paling banyak. Umat paling banyak. Inilah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka ini menjadi motivasi, menjadi kesadaran bahwa yang dicari oleh para pemuda mencari kematangan, mencari kemapanan, nantilah tahun depan, 2 tahun, 3 tahun harus punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, kendaraan pribadi. Dia lupa bahwa yang memberikan itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara, seandainya mereka miskin, susah melarat, yughnihimullah. Allah yang akan membuat mereka kaya raya. Berapa banyak konglomerat orang-orang kaya. Ketika kita duduk bersama mereka, mereka bercerita tentang masa lalu. Dulu kami susah, Ustaz. Dulu kami melarat. Tapi kemudian ketika menikah, Allah bukakan pintu rezeki. Ada rezeki istri, ada rezeki suami, ada rezeki anak-anak. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua. Oleh sebab itu, maka ini salah satu cara membuka pintu rezeki. Lalu kemudian, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Waja'ala, Allah jadikan baina, di antara kamu. Allah jadikan di antara kamu mawaddah wa rahmah. Ini sudah menjadi ucapan di mana-mana. Begitu dapat surat undangan yang bertuliskan ayat ini, langsung saja sudah 3 menjadi satu paket. Sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sakinah sudah. Apa itu mawaddah wa rahmah? Apa beda rahmah dengan mawaddah? Kita akan bahas setelah yang satu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini makhluk berbeda. Baik kata pepatah dari barat maupun dari timur, semuanya mengandung makna substansi bahwa dua makhluk yang berbeda. Walaupun bunyi kalimatnya tidak sama. Apa kata orang dari timur? Asam di gunung, garam di laut, bertemu jua dalam belanga. Garam dari laut, asam dari gunung. Menunjukkan dua asal yang berbeda, rasa yang berbeda, tapi dipertemukan dalam belanga. Itu bagi orang kita, selalu memikirkan tentang makanan. Sedangkan orang barat itu beda pepatahnya. Man from Mars. Laki-laki kata dia dari planet Mars. Woman, yang perempuan dari Venus. Satu dari Mars, satu dari Mars, satu dari Venus. Bertemunya di Earth, di bumi. Nah, jadi jangan heran. Karena memang dari dua planet yang berbeda. Sebenarnya makna yang ingin disampaikan baik pepatah timur maupun barat bahwa ada dua makhluk yang berbeda. Lalu apa yang membuat mereka bisa bersama? Allah Ta'ala memberikan jawaban dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dia jadikan di antara kamu berdua wahai makhluk yang berbeda ada mawaddah dan ada rahmah. Bila kita lihat terjemahannya, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Apa beda cinta dan kasih sayang? Ya itulah cinta dan kasih sayang. Mawaddah lebih pada fisik. Mawaddah lebih pada fisik. Sedangkan rahmah non fisik. Mawaddah cenderung kepada materi. Sedangkan rahmah im materi. Oleh sebab itu kita lihat berapa banyak orang yang bertunangan. Pada awalnya nampaknya sesuai. Karena yang dilihat yang pertama, oh dia sudah PNS, dia direktur BUMN, dia datang pakai mobil mewah. Tapi kemudian setelah ngobrol, dialog, gak connect, gak nyambung. Secara mawaddah oke, tapi rahmah tidak ada. Bila kita lihat ada orang tua yang berjalan, bergandeng, undangan umur 60-70, apa yang membuat mereka bisa bersama? Mawaddah sudah tidak ada lagi. Kulit, hidung, rambut sudah memutih, dimakan oleh masa dan zaman, tapi masih ada rahmah, kasih sayang. Mawaddah memperhatikan kelebihan. Lebih cantik, lebih ganteng, lebih putih, lebih kaya, lebih hebat, lebih populer. Sedangkan rahmah justru melihat kelemahan. Ini sudah tua, kasihan. Ini susah, ini miskin, ini menutupi segala kekurangan. Oleh sebab itu, ini semua adalah bagian dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ayat ini yang dipilih, dituliskan, Sesungguhnya di balik itu semua ada rahasia keinginan. Tapi sebaiknya jangan dituliskan lafaz teks ayatnya. Alangkah baiknya ditulis terjemahnya saja. Kadang terjemah ditulis, tetap di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Padahal surat undangan itu nanti akan dijadikan sebagai na'uzbillah, sebagai asbak, sebagai alas tempat duduk. Itu penghinaan. Kalaupun mau ditulis juga, jangan ada bismillah, jangan ada a'uzbillah, tulis terjemahnya saja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah ciptakan bagi kamu dari pasangan, dari diri jenis manusia pasangan, lalu kamu sendiri, lalu kemudian dia jadi agar kamu merasa tenang kepadanya, dijadikannya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Ini semua lebih baik. Sehingga ketika orang mendapatkan itu bukan hanya sekedar kertas, nama, alamat, undangan, dan yang ada di ujung, harap tidak memberikan kado, cukup amplop saja. Nah ini semua baik. Mohon doa. Karena intinya adalah barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua. Wa baraka alaikuma, semoga Allah memberikan berkah pada kehidupan kalian dalam senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan kalian berdua dalam kebaikan kebaikan. Nah, ini semua adalah pesan-pesan yang diajarkan dalam agama Islam agar umat ini terus berkembang biak, terus melahirkan anak cucu, dan mereka yang akan mewarisi dunia ini. Karena zaman kakek kita sudah berlalu, hilang, musnah, rata dengan tanah. Kita boleh cari berapa yang hidup umur 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun, semuanya habis ditelan masa. Baina sittina wa sab'in, umur umatku antara 60-70 selesai. Setelah masa kakek kita hilang, datang masa ibu kita, ayah kita. Sebagian masih hidup, sebagian lagi sudah meninggal dunia. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lalu kemudian selesai masa mereka, datang sekarang masa kita. Kita pun sedang masa menguning, kemudian layu dan hilang. Siapa yang akan melanjutkan? Inilah anak cucu kita. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi dikatakan, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sanggup menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati', siapa yang tidak sanggup, tidak mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah bagi dia sebagai tameng, penjaga diri. Karena dengan berpuasa mengontrol libido seksual, hawa nafsunya, merendahkan pandangannya, menekan keinginannya, dan Allah akan senantiasa menjaganya. Inna fi dzalika, inna sesungguhnya, penekanan makna huruf taukid, fi dalam, dzalika dalam semua ini. Dari mulai pembahasan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dalam semua-semua ini la ayat, diulang Allah dua kali. Kalau tadi dikatakan ini semua wa min ayatihi, maka dijelaskan lagi inna penekanan, la, la pendek ini penekanan, sesungguhnya di dalam semua ini adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah semuanya. Bagi siapa? Yang menganggap ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah itu siapa? Yang menganggap ini sebagai sesuatu yang perlu dihormati, dimuliakan itu siapa? Li qaumi, li bagi kaum, orang-orang, sekelompok orang. Satu orang, nafar. Dua orang, tiga orang, ta'ifah. Banyak orang, kaum. Ya kaum, wahai kelompok banyak orang. Ini menjadi ayat, semua cerita kita, pembahasan kita ini menjadi ayat, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liqaumi yatafakkarun fakara. Sudah jadi bahasa Indonesia, fikir. Yatafakkarun bagi orang yang senantiasa berfikir. Digunakan fi'il mudhari, maknanya present continuous. Bagi orang yang saat ini berpikir, besok berpikir, lusa berpikir, tidak ada masa berhenti untuk berpikir. Ketika kita berpikir, maka kita mati. Aku ada karena aku berpikir. Ketika aku berpikir, aku ada. Aku tidak berpikir, aku tidak ada. Bukan ucapan Nabi, ucapan filosof. Oleh sebab itu, kita selalu diajak untuk berpikir. Cuman beda kita dengan filsafat barat, mereka berpikir bebas, liberal, tanpa ada ikatan. Sedangkan kita berpikir diikat oleh wahyu. Sebelum berpikir, sebutlah nama Allah. Bismillah. Agar pikiran kita tidak diganggu setan. A'udzubillah. Apa yang mesti kita pikirkan? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Inna fi dzalika la ayat. Dalam semua ini ada ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah bagaimana kita berfikir. Setelah kita berfikir, maka fikir itu menjernihkan suasana, keadaan, fikir, renung sejenak. Oh, ternyata ini bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka serahkan pada Allah, banyak bertawakal, berusaha, berdoa, tidak merasa bahwa kita memutuskan tanpa ada campur tangan Allah di dalamnya. Baik dalam segala hal kita. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Kalau tidak, maka akan hancurlah struktur masyarakat, akan hancurlah kehidupan umat manusia, karena orang akan menjadi LGBT, akan menjadi bersendirian, akan menjadi macam-macam yang di luar dari kehendak yang digariskan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam suatu masalah, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah, lihat Al-Qur'an. Wa ila Rasul, kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak paham, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, yaitu pada para ulama. Itulah sekilas kajian kita mengenai ayat 21 dari surat Ar-Rum. Mungkin jamaah ada yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Litaskunu ilaiha waja'ala lakum mawaddatan wa rahmah." Pertanyaan Ustaz, apa standar keluarga sakinah, mawadah, warahmah menurut pandangan Islam, Ustaz? Satu, dua, tiga. Maka dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis, kita misal masalah sholat. Sholat itu tidak ada rukun, sholat ada 13. Mana ada di dalam Quran, mana ada di dalam hadis. Artinya itu disusun ulama secara sistematis. Untuk mengenal Allah, maka mesti ada sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul fa'il. Saya tidak menemukannya dalam Quran. Memang tidak ada dalam Quran. Ulama meramunya dari Quran, dari hadis, dengan ada akal. Akal menyusun sehingga menjadi sistematis. Oleh sebab itu, maka standar yang ditetapkan ulama tentang masalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, apa yang ditetapkan ulama? Ada beberapa. Yang pertama adalah bahwa berdasarkan orang itu dipilih iman. Itu duluan. Karena banyak sekarang dibelokkan kajian ini. Untuk apa mesti seiman? Yang tidak seiman, yang penting kan satu perasaan. Oh, ini menyesatkan. Maka dalam Islam yang pertama kali adalah iman. Bagaimana seorang perempuan melihat laki-laki? Perempuan tidak langsung kepada laki-laki, tapi dia punya wali. Perempuan itu dalam Islam ada 6 walinya. Ayahnya, kakeknya, pamannya, abang ayahnya, adik ayahnya, saudara kandungnya yang lebih tua, atau adiknya laki-laki. Maka mereka inilah yang akan menyeleksi calon suami. Yang pertama dia lihat apa? Imannya. In idza ja'akum, kalau datang kepada kamu, man tardawna dinah, kalau datang kepada kamu din, iman, Islam, itu yang pertama menjadi standar. Idza ja'akum man tardawna dinahu, setelah itu baru wa khuluquhu, akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya. Fazawwijuhu, nikahkan dia dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan anak perempuanmu. Kalau itu tidak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat. Itu pihak laki-laki melihat calon laki-laki. Bagaimana laki-laki melihat calon perempuan? Yang dilihat juga 4. Tungkahul mar'atu li arba, perempuan itu dinikahi karena 4. Lima liha, karena dia kaya. Wali hasabiha, karena dia keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha, secara fisikly dia cantik, menawan, suka orang melihatnya. Wali din, lagi-lagi adalah din, agama. Oleh sebab itu standar pertama adalah agama. Kalau kau pilih orang yang taat beragama, andai dia sayang tidak terlalu berlebihan, andai dia benci, dia tidak akan menyakiti. Oleh sebab itu, maka pandanglah pada agamanya. Andai dia sayang, dia tidak akan melambungkanmu sehingga engkau terbang ke awan. Andai dia benci, dia tidak suka, dia tidak akan menginjakmu, karena dia tahu ada aturan. Oleh sebab itu, maka yang pertama dipandang standar ini dalam agama Islam adalah din, agama, akhlak. Yang ketiga, bahwa orang memahami ini adalah bagian dari ibadah. Kalau kamu sudah beragama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, lalu kemudian memahami akhlak sesuai tuntunan Islam, bahwa pahamilah ini adalah ibadah. Oleh sebab itu, ibadah itu kan sholat, ibadah itu kan puasa, ibadah itu kan zikir. Menikah juga bagian dari ibadah. Nah, maka perempuan memahami bahwa dia melayani suaminya ibadah. Pada laki-laki memberikan nafkah terhitung sebagai sedekah. Padahal itu nafkah. Nafkah itu juga bagian dari ibadah. Perhatian juga adalah ibadah. Dari sebab itu kalau dia pahami bahwa gerak-geriknya, diamnya dia, mencari nafkahnya, membesarkan anak-anaknya. Al-mu'minun, laki-laki. Wal-mu'minat, perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam hal mengajak dalam kebaikan dan mencegah dari segala perbuatan kemungkaran. Kalaulah anak-anak korban narkoba itu diperhatikan oleh bapaknya, karena bapaknya menganggap menyelamatkan anak ini juga bagian dari ibadah, maka tidak akan ada orang-orang karena kasih sayang. Dari mana mereka membeli narkoba? Dari mana mereka bisa menghambur-hamburkan uang? Bagaimana mungkin anak-anak muda yang belum punya mata pencaharian, tidak bekerja, bisa punya motor seharga 150 juta? Dari mana itu uang? Dari kasih sayang yang tidak pada tempatnya. Maka kasih sayang Anda sudah berubah menjadi senjata, berubah menjadi racun yang membunuh. Itulah kasih sayang yang justru tidak mengabadikan. Kasih sayang yang tidak mendidik, kasih sayang yang justru membinasakan. Di dunia tidak dapat, apalagi di akhirat. Jadi ada iman, Islam, ada akhlak, ada keyakinan bahwa itu menjadi ibadah. Bahkan dia ibadah yang tidak putus. Kalau ada orang rajin membaca Al-Quran, setelah dia meninggal dunia, putus. Tapi ini ibadah yang tidak putus, bahwa anak-anaknya tetap berdoa di tengah malam, tetap bermunajat. Amal anak akan tetap mengalir kepada orang tuanya. Maka jika standar tiga ini dipegang, insya Allah Allah berjanji, dan janji Allah Subhanahu wa taala, innaka la tukhliful mi'ad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita bersama. Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kepada kami, min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan keturunan kami anak-anak yang salih dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.